Munada. Spesial buat Mas Diman yang ada di Malaysia. Pakem. Kita kono suarane blas saiki nyanyi bareng-bareng bisa. Thank you. Cakep.